Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Kita lanjutkan al-hadis 19 dan sebagian sudah kita bacakan hadis dan terjemahannya. Murajaah, kita mengulang hafalan kita. Barakallahu fikum. Naam, man yaqra? Hai. Yang lain menyusul insyaallah. Nah, di waktin akhir insyaallah. Yang belum berusaha menghafal walaupun 2 baris, 3 baris. Naam. Nadarallahu imra'an sami'a maqalati. Allah Ta'ala disebutkan dalam hadis Nabi SAW, nadarallahu imra'an. Semoga Allah membaguskan wajah seseorang. Sami'a maqalati. Dia mendengarkan hadis-hadisku. Dia dengarkan fawa'ah, dia perhatikan, dia hafalkan. Nadarallahu imra'an, kata Nabi. Semoga Allah membaguskan, memperindah wajah seseorang. Ya. Maka kita sebagai muslim terus berusaha menghafal kalam ucapan Nabi sallallahu alaihi Salah. Didoakan oleh beliau, nadarallahu imra'an. Semoga Allah memperbagus, memperindah wajah seseorang yang mendengar, menghafal hadis. Masya Allah. Maka antum ya ahlas sunnah, itu berusaha menghafal hadis. Karena ahlul bid'ah, itu mereka malas menghafal hadis, sehingga berbicara agama tanpa ilmu. Kenapa muncul penyimpangan dalam agama? Kadang karena malas. Kata Umar, awa'iyaduhumul ahadis ayyakfaduha faqadu birai fadalu wadalu. Sulit bagi mereka untuk menghafal hadis Nabi. Malas mereka menghafal hadis-hadis Nabi SAW. Akhirnya bicara agama dengan akalnya sendiri. Fadallu wa dallu. Akhirnya dia sesat dan menyesatkan banyak orang. Radhallahu imra'an. Semoga Allah, kata Nabi SAW, membaguskan wajah seorang yang mendengarkan menghafal hadis Nabi. Barakallahu fikum. Baik, kembali kepada hadis ini, penjelasan Asy-Syaikh Al-Utsaimin. Terakhir makna ihfadillah yahfadka, itu ya. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu as-su'al, pertanyaan. Mal maksud, apa yang dimaksud menjaga Allah? Dan bagaimana cara menjaga Allah? Hah? Apa ya Arifin? Menjaga mata? Dan menjaga agama Allah. Ya? Bagaimana cara menjaga agama Allah, syariatnya Allah? Hah? Ami. Apa di antara bentuk menjaga Allah? Maksudnya menjaga syariat Allah, agama Allah. Saya dengar ya Ami. Menjaga perintahnya, menjalankan atau menjaga? Menjalankan perintahnya, terus menjauhi larangannya, terus tidak. Apa ya Amr? Mempelajari, betul. Mempelajari Ami. Menjaga, maksudnya menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan Allah Ta'ala, dan mempelajari agama Allah. Tayyib. Termasuk apa ya Amr? Menyeru, mengajak manusia kembali kepada Allah. Jadi ada empat hal maksud menjaga Allah Ta'ala. Sekarang kita lanjut. Jadi ihfadillah yahfadka, jaga Allah, Allah menjagamu. Lakin hifzuhu fi maza? Pertanyaannya, tetapi penjagaan Allah Ta'ala itu pada apa saja? Kalau kita menjaga syariat Allah, Allah menjaga kita. Apa yang dimaksud penjagaan Allah Ta'ala kepada kita? Baik. Jawabannya, pertama, hifduhu fi badanihi. Yang pertama, penjagaan Allah Ta'ala pada badannya. Yakni, badan seorang akan dijaga oleh Allah karena orang tersebut menjaga agama Allah. Sudah saya contohkan, para ulama kita banyak yang sepuh umurnya, tapi mereka terjaga dari pikun, ya. Ulama yang sepuh umurnya tapi masih hafal hadis-hadis Nabi, dihindarkan oleh Allah arzalil umur, pikun dan sejenisnya. Yang kedua, hifduhu fi malihi. Yang kedua, dijaga oleh Allah pada hartanya. Hartanya dijaga oleh Allah. Yang kedua. Yang ketiga, wa ahlihi, keluarganya. Contohnya apa? Contohnya kisah yang Allah ceritakan tentang Nabi Khidir. Ketika Khidir ya, bersama Nabi Musa lewat kepada sebuah rumah, dan rumahnya itu mau roboh temboknya. Akhirnya Khidir memperbaiki tembok rumah tersebut. Ya. Dan setelah itu Khidir mengatakan, menceritakan, kana wa kana abuhuma shaliha. Di bawah tembok rumah ini itu ada harta anak yatim. Harta anak yatim. Gitu. Dan adalah bapak ibunya anak ini soliha. Orang soleh. Ya. Apa maksudnya? Kata Imam Ibnu Katsir, dalilun ala anna rajula soliha yahfadhu fi dhuriyatih. Dari ayat ini, surat Al-Kahfi ini diambil faedah oleh Ibnu Katsir bahwa orang yang soleh itu Allah akan jaga pada keturunannya. Insyaallah. Iya. Tasmulu barokatu ibadatihi lahu fid dunya wal akhirah. Ini mencakup barokah ibadahnya dia di dunia dan akhirat. Insyaallah. Jadi, karena sebab bapak ibunya orang soleh, anak yatim tersebut dijaga oleh Allah. Sehingga orang yang soleh itu dijaga oleh Allah sampai-sampai keturunannya dijaga. Hartanya dijaga oleh Allah. Ya, inilah bentuk penjagaan Allah dari sisi harta, dari sisi keluarga. Thayyib. Kata Ibnu Abbas, hafizah bisolahi abihima. Anak yatim ini dijaga oleh Allah dirinya dan hartanya karena sebab kesolehan bapak ibunya. Gitu. Sehingga Sa'id ibn al-Musayyab mengatakan kepada putranya, ya, la azidanna fi salati, saya akan tambahkan sholatku, akan diperbaiki, diperbanyak sholatnya, ibadahnya kepada Allah. Kenapa? Min ajlika roja'an an ahfadhik. Harapan saya semoga Allah Ta'ala akan menjaga dirimu wahai anak. Lalu beliau membawakan ayat, wa kana abuhuma sholiha. Ya. Sehingga ma'asyiral ikhwah, para pendengar sekalian, kesolehan orang saleh itu menjadi sebab datangnya penjagaan Allah pada hartanya, keluarganya, insyaallah, negaranya bahkan. Kalau seluruh penduduk negeri ini orang-orang saleh, Allah akan banyak menjaga kehidupan kaum mukmin. Baik. Yang keempat, ya, dijaga oleh Allah yang keempat, fi dinihi, pada agamanya, ya, dijaga apanya, agamanya, manhajnya. Dan kata Syekh, hadza ahammul asya, inilah penjagaan yang paling penting. Apa itu? Wa huwa an yas an yusallimaka minaz-zaighi wadh-dhalal, yaitu Allah menyelamatkan Anda dari zaigh, kebengkokan, kesesatan dalam agama. Karena agama lebih mahal dari dunia. Sehingga Anda dijaga oleh Allah agamanya. Masya Allah, manhajnya, akidahnya. Kenapa Anda dijaga oleh Allah? Karena sebab kita menjaga Allah. Ya, Masya Allah. Lalu kata Syekh, li'anna al-insana kullama ihtada zadahullahu huda. Sebab orang kalau dia setiap kali ihtada menjalankan petunjuk Allah dan Rasul, zadahullahu huda, Allah tambahkan petunjuknya, insyaallah. Semakin dia bersungguh-sungguh menjaga petunjuk Allah dan Rasul, semakin ditambah oleh Allah penjagaannya. Dalilnya mana? Dalilnya surat Muhammad ayat 17. Surat apa? Muhammad ayat 17. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Dan orang-orang yang ihtadau, mereka mengerjakan petunjuk Allah. Ya. Petunjuknya Rasulullah SAW. Zadahum huda. Allah tambahkan kepada mereka petunjuknya, ilmunya, bimbingannya. Wa atahum taqwahum. Dan Allah datangkan kepada mereka ketakwaannya. Masya Allah. Gitu. Jadi sekali lagi, ayuhan nas, orang semakin bersungguh-sungguh menjaga petunjuk Allah, menghafal, mengamalkan ilmu yang datang dari Allah dan Rasulnya, zadahum huda, ditambah petunjuknya, tambah terus dibimbing oleh Allah, tambah terbimbing, ah, gitu. Wa kullama dhalla, namun ingat, setiap kali orang itu dhalla, tersesat, menyimpang, sudah ngerti, dia pura-pura tidak tahu. Nah, itu orang yang memilih jalan menyimpang. Sudah tahu itu kebaikan, tidak mau dijaga. Waliyadu billah. Apa akibatnya para pendengar, para hadirin? Setiap kali orang menyimpang, yasdadu dolala. Allah akan menambahkan kesesatannya. Kama jaa fil hadisi, sebagaimana telah datang dalam sebuah hadis. Ya, innal insana idza aznaba sara fi qalbihi nuqtatun sawda. Sesungguhnya orang, ya, kalau dia berbuat dosa. Dosa apa saja? Sara fi qalbihi nuqtatun sawda. Jadilah di dalam hati ada titik hitam. Ya. Ada titik hitam. Masya Allah. Tidak kelihatan oleh mata kita. Wong hati di dalam sana. Tapi kata Nabi SAW, nukitat nuktatun sauda. Ada titik hitam. Itu. Fa in taba muhiyat. Kalau dia tobat, dihapus oleh Allah. Tapi kalau dia tidak tobat dan terus banyak dosa yang dilakukan, semakin banyak titik-titik noda-noda hitam di dalam hatinya. Hatta ta'lu qalbah. Sampai hatinya itu penuh dengan warna hitam. Begitu. Wa in adnaba thaniya in dhamma 'alaiha nuqtatun thaniya. Kalau dia berbuat dosa kedua kalinya, indoma alaiha, akan diberi, ditambah, diberi titik yang kedua. Wasalisa warabiah, yang ketiga dan keempat. Hatta yatbau ala qalbi, sampai Allah tutup hatinya. Nas'alullaha al-afiyah. Kita mohon kepada Allah keselamatan dari sebuah dosa. Jadi satu kali berbuat dosa, jangan merasa aman. Ah, sekali berbuat dosa, ingat kata Nabi SAW, kalau tidak taubat, titik hitam ada di hati kita. Semakin banyak dosa-dosa yang kita lakukan, akan semakin hitam warna hati kita. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kalau sudah seperti itu, na'udzubillah, itu alamah orang tersebut semakin jauh. Falamma zaghu azaghallah. Setelah menyimpang, Allah biarkan mereka menyimpang dan tambah menyimpang. Itu. Karena itu, jagalah Allah. Allah akan menjaga kita. Jaga perintah-perintahnya, ya. Ikhlaskan ibadahnya. Niscaya kita akan dijaga agama kita. Dan agama ini adalah yang paling mahal daripada dunia yang ada di depan kita. Kita mohon kepada Allah keselamatannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Subhanakallah bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.